بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Sunnah meriwayatkan satu kisah yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubair bahwa Zubair bin Awam berselisih dengan seorang laki-laki dari Ansar, dan mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan perairan dalam kebunnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siramlah tanamanmu, lalu alirkanlah kepada tetanggamu. Lalu orang Ansar tadi dia menjawab, "An kana ibnu ammatik?" Apakah itu disebabkan oleh anak dari bibimu? Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya merah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Zubair, siram tanamanmu, tahan air sampai air itu sampai ke batang-batang pohon itu, lalu alirkan kepada tetanggamu." Pada keputusan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kelapangan bagi mereka berdua. Akan tetapi setelah Ansar tadi dia tidak menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kira ini adalah keputusan sepihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak yang penuh kepada Zubair bin Awam. Maka dengan itu inilah gara-gara turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu penengah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa sempit di dalam menerima keputusan telah kamu keputuskan, dan mereka menerima dengan sebaik-baik penerimaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keputusan yang mutlak. Ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak. Sudahkah kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penengah di dalam permasalahan yang kita hadapi atau permasalahan yang kita berselisih dengan teman kita? Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Zainab, dan dia melamar Zainab itu untuk Zaid, yakni Zaid bin Harithah. Zainab adalah orang yang cantik, orang yang punya kedudukan, bangsawan. Ketika Zainab dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Zaid, dan Zainab mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamarnya untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas dia enggan dengan tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah Subhanahu wa ta'ala firman, tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak juga mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu keputusan, dia memiliki pilihan yang lain dari keputusannya. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam kisah Asbabun Nuzul, bahwa Zainab tidak menerima keputusan Rasulullah, yang mana Rasulullah memutuskan dia dilamar untuk Zaid, tapi Zainab tidak menerima. Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan satu keputusan, satu perintah? Anda, wahai para wanita, yang Allah suruh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menutup aurat Anda, jangan diperlihatkan aurat Anda kepada selain dari mahram Anda, tapi Anda tidak mau. Anda memiliki alasan bahwasanya itu adalah tradisi orang Arab. Anda mengambil keputusan untuk mempamorkan kecantikan Anda kepada orang lain, yang setiap hari Anda akan mendapatkan maksiat, setiap hari Anda akan mendapatkan dosa, karena Anda melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun sulit, walaupun pahit, bagi kita seorang mukmin tidak ada pilihan lain kecuali adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku dia akan masuk surga. Anda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Anda akan masuk surga. Illa man aba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang enggan. Mudah-mudahan Anda bukan orang yang enggan. Kita semua bukan orang yang enggan. Para sahabat bertanya dan heran, apa ada orang yang enggan untuk masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. "Wa man asani," siapa yang menantangku, "faqad aba," sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, hadis yang sahih. Di sini barometer kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang mukmin, kita mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Kita bersaksi. Sudahkah kita mentaatinya? Sudahkah kita menjalankan sunnah-sunnahnya? Di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumshiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al." Jika engkau mampu waktu pagi pada waktu pagi dan engkau masuk pada waktu sore, sementara di hatimu tidak bersarang rasa sakit hati, ghish, rasa penipuan yang ketidakjujur terhadap seseorang, faf'al, lakukan. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, "Wa dhalika min sunnati." Hal itu merupakan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan siapa mencintaiku, dia akan bersamaku dalam sorga. Allahu Akbar. Tidakkah kita ingin masuk ke dalam sorga? Dan sorga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi balil bashar. Tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, dan tidak pernah terlintas di hati seseorang. Jika Anda membayangkan suatu kenikmatan, suatu keindahan yang besar, suatu keindahan yang memang indah sekali, lalu Anda mengatakan itu ada satu yang indah, itu belum surga. Karena surga itu tidak pernah terlintas dalam hati seorang. Tidakkah Anda ingin masuk ke dalam surga? Kuncinya adalah mencintai Rasulullah. Kunci dan mencintai Rasulullah adalah mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah, suri tauladan kita, yang sehingga kita bisa mencintainya, dan itulah hakikat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita jadikan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketaatan yang sepenuhnya, tidak separuh-separuh, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Apa yang cocok dengan keinginan kita, kita ambil. Apa yang tidak cocok, kita tinggalkan. Tidak. Tetapi kita menerima dengan sepenuh hati. Kalau seandainya kita ada berselisih dengan teman kita, berselisih dalam masalah agama, kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselisih di dalam masalah harta misalkan, pembagian harta warisan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita memakai hukum-hukum adat, hukum-hukum buatan manusia, tetapi kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. فَإِنْ تَنَزَعْتُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kamu selisih dalam sesuatu apapun juga, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Mengembalikan kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul adalah setelah Nabi SAW meninggal dunia, adalah kembali kepada sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnahnya yang makbulah, sunnah-sunnah yang bisa diterima, baik sahih maupun hasan. Itu bisa kita terima. Masalah akidah atau masalah hukum, itu bisa kita jadikan pegangan. Kita tidak bisa memilah-milih dengan apa yang sesuai dengan diri kita, dan kita tinggalkan apa yang tidak sesuai. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat bagi kita. Mari bertekad kita betul-betul kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintainya sehingga betul-betul kita menjadi umatnya yang baik, dan insyaallah akan masuk ke dalam surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.